Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Syarah Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith yang matannya oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah, dan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, wa'alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Beliau berkata rahimahullah bahwa tanda-tanda ahlul bid'ah pada pelakunya sangat tampak dan jelas. Wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling tampak dari tanda-tanda mereka, yang paling tampak dari ciri-ciri mereka adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa hadis, terhadap hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ciri-ciri mereka yang paling jelas permusuhannya terhadap ahlul hadis, wahtiqarihim lahum, melecehkan mereka, wastighfafihim, merendahkan mereka, wastighfafuhum bihim, watasmiyatuhum, dan penamaan mereka terhadap ahli hadis dengan julukan-julukan yang jelek, seperti penamaan mereka dengan hasyawiyah, hanya tahu permukaan saja, wajahalah, bodoh, dungu, gak punya ilmu. Ini tuduhan ahlul ahwa terhadap ahlul hadis. Wadhahiriyah, tekstual, hanya terpaku pada teksnya, tidak mengerti konteksnya. Musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menuduh ahlul hadis musyabbiha, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa mereka menjuluki dengan julukan-julukan jelek tersebut? I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah SAW annaha bima'zalin 'anil 'ilm. Karena keyakinan mereka bahwa berita-berita Nabi, hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari Nabi dianggap bukan ilmu. Bima'zalin 'anil 'ilm, terpisah dari ilmu. Mereka menganggap yang namanya ilmu adalah kecerdasan, kejenisan mereka, dan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat yang mereka punya. Ini kecerdasan, ini ilmu. Adapun mereka enggak punya ilmu, jahil. Kok bisanya? Padahal mereka hafal hadis. Tapi mereka bodoh. Mereka hanya mengerti teksnya, tapi tidak mengerti nalar di balik itu. Tidak mengerti makna akliyah di balik itu. Mereka tidak mengerti kaidah-kaidah filsafat, kaidah-kaidah ilmu kalam untuk menjabarkan lebih rinci. Mereka hanya terpaku pada teks katanya, menganggap bahwa hadis itu bukan ilmu. Qal wa annal ilma yulma yulqihi syaitan ilaihim min nitaji'u qulihim al-fasidah. Karena keyakinan mereka bahwa ilmu adalah apa yang dilemparkan oleh syaitan di benak-benak mereka dari hasil olah pikir mereka, hasil otak-atik otak mereka, al-fasidah, yang rusak. Wa wasawis sudurihimul mudhlimah, atau hasil waswasah, bisikan-bisikan yang ada dalam dada mereka yang gelap. Gelap karena tidak dimasuki iman. Gelap karena tidak punya cahaya iman. Atau hawajis qulubihimul khaliyah minal khair. Atau ilmu menurut mereka adalah bisikan-bisikan gaib yang ada di dalam hati-hati mereka, yang kosong dari kebaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini isyarat-isyarat dari Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah bahwa ahlul ahwa itu tidak menganggap hadis sebagai ilmu. Sebagian mereka menganggap ilmu itu pada hasil otak-atik otak mereka atau ilmu filsafat, sehingga hadis dianggap bukan ilmu. Sebagian lagi menganggap yang namanya ilmu adalah bisikan-bisikan gaib, wangsit, wisik, apalagi. Mereka mau menyebutkan W yang paling tinggi, gak berani. Maka mereka menyebutkan W yang lain. W yang pertama, wahyu. Tapi kemudian mereka karena tidak berani mengatakan bahwa kami mendapatkan wahyu, maka mereka geser sedikit, wangsit. Atau wisik. Kami mendapatkan wangsit dari Allah, kami mendapatkan wisik dari Allah. Kenapa enggak berani bilang wahyu? Bukankah kalau dari Allah berarti wahyu? Ikhwani fi din, a'azakumullah, mesti ada sedikit di hati mereka, hati kecil mereka, kalau ini salah, masa wahyu? Enggak mungkin. Akhirnya diganti namanya saja. Tetapi sama saja mereka memperlakukan wisik dan wangsit seperti wahyu. Bahkan wahyu yang ada dalam Quran, wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dikalahkan oleh mereka. Tetapi aku sudah mendapatkan wisik. Dibantah. Itu kaum sufi dan sejenisnya. Itu dalam bahasa Arab, hawajis. Wa kalimatihim wa hujajihimul atilah bal syubahihimul dahidwa al batilah. Atau golongan ketiga menganggap ilmu itu adalah kalimat-kalimat dari mulut mereka atau alasan-alasan yang sesungguhnya atilah, alasan yang tidak bisa diterima. Bal syubahihim, bahkan itu bukan hujaj, lebih tepat kalau dikatakan syubhat. Maka hampir seluruh, bahkan bukan hampir, seluruh ahlul bid'ah selalu memiliki syubhat yang mereka anggap sebagai dalil. Selalu memiliki syubhat yang mereka anggap sebagai hujjah. Tetapi tentunya syubahihimul dahidah al-batilah. Syubhat-syubhat mereka itu rapuh. Dahidah itu runtuh. Kalah. Batil. Kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitil ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah sarangnya laba-laba. Saya punya hujjah ini, saya bisa berpegang dengan ini. Yang mana? Ternyata sarang laba-laba. Bagaimana mereka bisa bergantung padanya? Tak bisa. Awhanal buyut labaitil ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa yang menghinak, siapa yang Allah hinakan, dia maka tidak ada siapapun yang bisa memuliakannya. "Wa man yuhinillah," siapa yang menghina, siapa yang Allah menghinakan dia, "fama lahu min mukrim," maka dia tidak memiliki siapapun yang bisa memuliakannya. Enggak ada mukrim, enggak ada yang bisa memberikan kemuliaan. Allah sudah rendahkan mereka. Allah sudah jatuhkan mereka sehingga mereka berbicara seakan-akan mereka punya hujjah. Ternyata sangat lemahnya. Jadi bahan tertawaan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah kita contohkan kemarin tentang Jahm bin Safwan, ditertawakan oleh orang Badu. Ini aneh. Tunggu dia, majnun, kata orang Bedu. Bayangkan apa kata ulama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, qala al-musannif rahimahullah, kata Syekh Rabi dalam syarahnya, musannif menyatakan bahwa tanda-tanda ahlul bid'ah, ahlul bid'ah itu ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ahlul ahwa itu adalah kelompok-kelompok sesat yang memiliki pemahaman menyimpang dari pemahaman sunnah, dari pemahaman salaf. Itu seluruhnya ahlul bid'ah. Alamatuhum, tanda-tanda mereka, badiyatun zahirah, tampak jelas. Kata Syekh Rabi, dakar al-muallif qabla hadal fasl mazaya ahli sunnah. Penulis, wahuwa al-imam Sabuni, sudah menyebutkan sebelum ini keistimewaan-keistimewaan ahli sunnah, ahlul hadith rahimahumullah. Di antaranya bahwa mereka menjaga salat mereka, mereka selalu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dan mencintai ahli sunnah. Dan diantara tanda-tanda mereka yang terbesar, min a'zami alamatihim, diantara terbesar atau yang paling besar dari tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka, mahabbatihim li ahli sunnah, cintanya mereka kepada ahli sunnah. Cintanya mereka kepada para ulama, para imam-imam ahli sunnah. Wa dzakara lahum ba'd al-alamat al-ukhra, dan disebutkan pula oleh Imam Sabuni sebelum ini ciri-ciri lainnya dari ciri-ciri ahli sunnah. Tetapi yang paling tampak jelas kecintaan mereka pada ulama ahli sunnah ahlul hadis. Sehingga mereka berkata, kalau ada di ujung dunia sana satu orang ahli sunnah, sampaikan salamku kepadanya. Sesungguhnya ahlus sunnah itu sedikit. Kalau ada satu orang ahlul hadis di puncak gunung, di ujung dunia, sampaikan salamku kepadanya. Dan sampaikan aku cinta kepadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan yang namanya ahlus sunnah mesti akan cinta kepada ahlus sunnah. Yang namanya ahli sunnah pasti akan cinta pada ulama ahli sunnah, pada para imam-imam ahli sunnah, pada para ahlul hadis, para pembawa hadis, para pembawa ilmu hadis. Maka sekarang dilanjutkan oleh Imam Sabuni rahimahullah yang sebaliknya. Kalau kelompok sesat, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ciri terbesarnya adalah benci pada ahlus sunnah dan terutama benci pada ulama'nya, para pembawa hadis, para pembawa sunnah. Limadha? Mengapa? tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu membongkar syubhat mereka kecuali ahlul hadis, ulama ahlus sunnah. Ucapan mereka ketika di hadapan orang awam sepertinya meyakinkan, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Mereka semua iya ya, diterima, laku keras. Datang seorang ahlus sunnah, qala Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, bahkan dalam oleh ashabus sunan disebutkan secara mutawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, dan bahwasanya alasan mereka tadi runtuh hancur. Maka semua orang yang masih punya iman tentunya akan memilih hadis dan meninggalkan ucapan orang tadi yang kayaknya masuk akal tetapi bertentangan dengan hadis yang sahih. Otomatis runtuh syubhat mereka, otomatis hancur syubhat yang mereka tegakkan. Maka mereka tentu saja paling jengkel dengan ahlul hadis, dengan ahlul sunnah yang selalu qala Allah qala Rasul, yang selalu membawakan hadis-hadis yang sahih. Mulai mereka berkata dengan kalimat-kalimat yang masyhur sejak dulu sampai hari ini, bahwa tidak mungkin bisa menyelesaikan problem umat dengan haddatsana. Kata Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah yang dulu, mencela Imam Syafi'i rahimahullah, mencela para imam-imam yang lainnya dengan kalimat yang sangat keji. Ilmu mereka tidak akan keluar dari celana dalam perempuan, katanya. Selalu yang dibahas haid, nifas, taharah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ternyata kalimat yang senada, semakna diucapkan pula pada zaman kita oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Ikhwan fillah na'azakumullah. Walaupun kalimatnya berbeda, kalimatnya menyatakan bahwa mereka para ulama ilmunya hanya taharah. Kapan jihadnya? Kata Khawarij. Bahkan tokoh mereka datang kepada para ulama terhadap kepada Syekh Mukbil, mengajak untuk mendukungnya memberontak pada penguasa. Dinasihati dengan ilmu, dengan dalil. Apa jawabnya? Problem umat gak akan selesai dengan haddatsana. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimatnya persis semakna. Mengapa? Jawabannya sudah kita sebutkan. Bahwa karena mereka memiliki syubhat sekian banyak yang seakan-akan hujjah, tetapi di hadapan hadis yang sahih, di hadapan ilmu yang dibawa oleh para ulama, enggak ada apa-apanya, runtuh kabaitil ankabut, seperti sarang laba-laba, enggak ada kekuatan apapun. Semua yang masih fitrah, masyarakat muslimin yang masih punya iman, bahkan yang masih punya fitrah, akan berkata kamu tidak bawa dalil, sedangkan para ulama ahlul hadis membawa dalil. Saya tidak mau mengikuti kamu, tapi saya ingin mengikuti Rasulullah. Maka bubar pengikutnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Wa huna yatahaddats an alamati ahli al-bid'ah. Maka di sini Imam Shafi'i Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan ciri-ciri kelompok sesat. Yani golongan yang mengaku muslimin tetapi menolak akidah kaum muslimin. Siapa ahlul bid'ah, ahlul ahwa? Mereka yang mengaku muslimin tetapi menentang akidah kaum muslimin sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Seperti akidah mereka para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya. Tiba-tiba ada aliran yang menyatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluk. Allah tidak di atas, Allah tidak di mana-mana. Menentang. Ada lagi para sahabat yang mulia adalah mukminin, dipuji dalam Quran, dipuji dalam sunnah. Tiba-tiba muncul Khawarij mengkafirkan para sahabat. Muncul Syiah mengkafirkan para sahabat. Padahal akidah kaum muslimin di seluruh dunia mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama mencintai ahlul bait, muhajirin, wal ansar. Tetapi muncul mereka-mereka yang na'udzubillah nawasib, pembenci ahlul bait, memusuhi ahlul bait, memusuhi muhajirin, memusuhi ansar, mengkafir-kafirkan mereka, bahkan memerangi mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dan seterusnya muncul berikutnya qadariyah. Akidah kaum muslimin sudah dipahami kibaran wa sigaran oleh orang besar ataupun anak kecil, bahwa rukun iman ada 6. Di antaranya beriman pada takdir baik dan buruknya. Muncul aliran yang enggak percaya pada takdir. Ini ahlul bid'ah. Siapa mereka? Dari kalangan Mu'tazilah dan pecahan-pecahannya. Dan yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, bahwa takdir itu tidak ada. Bagaimana dengan hadis-hadis yang sudah sekian banyaknya mutawatir tentang iman? Bagaimana dengan ayat-ayat yang berbicara tentang takdir? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka memiliki nama lain yang lebih masyhur, munafik. Munafik. Dohirnya menyatakan saya muslimin, tetapi saya tidak percaya pada takdir. Enggak percaya dengan rukun iman yang keenam. Saya muslimin, tapi saya enggak percaya kalau para sahabat itu mulia. Loh, ayatnya begini, iya, walaupun ayatnya begitu saya enggak percaya. Mungkin Allah enggak tahu tentang mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Maka tanda-tanda munafikin dalam hadis yang sahih adalah 3. Ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda para munafik ini 3 perkara. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri para munafikin kalau berbicara dusta, kalau berjanji menyelisihi, kalau dikasih amanah khianah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas, dusta atau tidak dusta? Dusta. Kadzab. Allah menyatakan dirinya maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, sekian puluh kali dalam Al-Quran. Bahkan Allah mensifati dirinya maha tinggi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diangkat amal saleh kepada Allah. Berarti Allah di atas. Ta'rujul malaikatu, malaikat naik ke atas. Maka siapa yang menyatakan Allah tidak di atas, berarti dia kadzab. Ini tanda munafik. Dusta itu sudah sejelek-jelek perbuatan. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi. Seorang mu'min gak akan berdusta. Apalagi berdustanya atas nama Allah. Berdustanya menyelisihi akidah. Berdustanya tentang Allah yang maha tinggi, dikatakan Allah tidak tinggi. Allah di sini rendah bersama kita. Ikhwan ibn a'azakullah, jangan pertentangkan kebersamaan dengan ketinggian. Allah di atas seluruh makhluknya dan Allah bersama kita. Allahu Akbar. Allah maha besar. Enggak ada yang jauh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, idza wa'ada akhlafa, kalau menyelisihi, kalau berjanji menyelisihi. Ubai'uka ala ma amara Allah bihi. Aku bai'at engkau sebagai pemimpin kami. Bai'at khalifah. Ternyata memberontak. Memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi penguasanya, memerangi mereka khawarij yang menyelisihi janji mereka ketika mereka membaiat dan berjanji. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Amanah di pundak para dai, di pundak para ustaz, para kiai, orang yang berilmu, amanah di atas pundak mereka adalah menyampaikan ilmunya, menjelaskan mana hak, mana batil, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, menjelaskan pada mereka hadis-hadis yang sahih dan memisahkannya dari syubhat yang batil. Ini batil, ini hadis yang sahih. Itu amanah di pundak mereka. Tetapi dengan fitnah hizbiyah, ikhwaniyah, sururiyah, dan lain-lainnya dari yang sejenis hizbiyah, sia-sia, berubah semua. Amanah tadi sudah tidak lagi dipakai. Bagaimana, mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang salah, semua benar. Itu khianat namanya. Ya Ustaz, engkau punya ilmu, engkau tahu ini benar, ini salah, kenapa bilang semuanya benar? Enggak ada yang jelek, semuanya bagus. Ya Ustaz, wahai Bapak Kiai yang kami hormati, engkau punya ilmu bahwa ini tidak bagus. Dicerca dalam Quran, dicerca dalam sunnah. Yang ini bagus, dipuji dalam Quran, dalam sunnah. Kenapa menyatakan semuanya bagus? Na'udzubillah. Kalau sudah masuk pada sia-sia, masuk pada politik, masuk pada hizbiyah, kepartaian, masuk pada akhirnya bicaranya pasti akan khianat. Tidak lagi menyatakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Pasti akan menyatakan benar sih benar tapi batil, batil sih batil tapi benar, bagus sih bagus tapi jelek, jelek sih jelek tapi bagus. Pasti akan begitu. Mengapa? Karena kalau sudah masuk hizbiyah, yang dipikirkan adalah jumlah. Kalau sudah masuk hizbiyah, yang dipikirkan adalah kuantitas, bukan kualitas. Apa tujuan dakwahmu? Supaya banyak pengikutnya dan menang pemilu. Oh ya, gak bisa. Kalau engkau akan mengajak orang bersyukur, Allah katakan, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, gak akan menang. Partai orang yang bersyukur gak akan menang. Apalagi? Mengajak untuk beriman, wa qalilum mahum, sedikit mereka itu. Tetapi kalau engkau perbanyak jumlah, itulah yang dikatakan fitnah hizbiyah. Namanya banyak, sesuai dengan pengikutnya, daerahnya, pemikirannya. Kadang-kadang disebut sururiyah dari Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Kadang-kadang disebut dengan hizbiyah karena mereka memakai hizib-hizib partai-partai. Kadang-kadang disebut dengan mumayyah. Mumayyah itu yang lembek. Enggak bisa menyatakan benar itu benar. Batil itu enggak bisa. Ya pokoknya begitulah ya. Ini tamyi' namanya. Enggak bisa menyatakan tegas kalau ini batil, tidak. Dia akan menyatakan ya bagaimanapun juga dia punya kebaikan, punya jasa. Masa mengajak sholat jelek? Pura-pura tidak tahu kalau selain mengajak sholat dia mengajak pada kesesatan sufiyah dengan berbagai macam aliran-alirannya, madhab-madhabnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini khianat. Karena engkau wahai para da'i punya amanah di pundak kalian untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dengan jujur, mana yang benar, mana yang salah. Mereka kaum muslimin selalu berdoa dan berharap agar ada kejelasan mana benar, mana yang salah, mana hak, mana batil. Mereka selalu berdoa, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jelaskan pada kami yang hak adalah hak dan bantulah kami untuk bisa mengikutinya, dan terangkan pada kami yang batil adalah batil dan bantulah kami untuk bisa menghindarinya. Itu harapan kaum muslimin seluruhnya. Tetapi haula hizbiyun ahlul ahwa, khianat, tidak mau menerangkan dengan jelas, selalu membuat ngambang, selalu membuat sesuatu abu-abu, tidak hitam tidak putih. Qala fa idza ra'aita hadhihi tsalath, kalau kau melihat tiga ciri ini pada mereka atau salah satunya ada pada seseorang, berarti orang itu punya sesuatu dari kemunafikan. Walaupun tidak mesti 100%, tapi ada sifat munafik di dalamnya. Karena lanjutan hadis, hadisnya, siapa yang padanya ada khoslatun minhunna fihi khoslatun minan nifaq. Siapa yang punya sebagian daripadanya, berarti dia punya sebagian dari sifat nifaq. Wa qad yasil ila an-nifaqil kamil. Dan kadang-kadang bisa mencapai kemunafikan yang sempurna, alias sudah kafir masih pura-pura Islam. Yang istilah sekarang pendeta bersarung. Istilah dulu semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah. Dulu zaman PKI, luarnya hijau, dalamnya merah. Ini benar-benar munafik yang murni. Dia sesungguhnya merah, PKI, komunis, tapi pura-pura Islam. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat nifak ini tiga perkara tadi, dalam riwayat empat, yang keempatnya adalah idza khosama fajara. Kalau bertikai kebablasan melampaui batas. Kalau bertikai berlebihan. Ini ciri yang keempat. Rusak sedikit dibunuh. Kebablasan. Belum halal darah mereka. Karena ada perbedaan sedikit bakar. Masjidnya bakar, pondoknya. Itu berlebihan. Fajara. Idza khosama fajara. Wal iyadzu billah. Kalau ada sebagian daripadanya, berarti ada sebagian sifat nifaq. Kalau ada seluruhnya, berarti memang sudah munafiqan khalisan, munafik murni. Wal iyadzu billah. Bistihtarihi bisidqi wal amanati wa ghairiha minal akhlaqil aliyah. Karena dia meremehkan dan menjatuhkan kejujuran, meninggalkan amanah dan lain-lainnya dari akhlak yang luhur. Aliyah artinya tinggi, luhur. Allati hadzarat min abdadiha al-ahadith, yang sudah diperingatkan dari lawan-lawannya di dalam hadis-hadis. Sifat-sifat yang jelek yang merupakan lawan dari sifat-sifat tadi. Mereka melalaikan, mereka meremehkan kejujuran. Mereka menyia-nyiakan amanah. Mereka menyia-nyiakan janji yang mereka sudah ucapkan. Mereka masuk ke dalam lawan-lawannya yang sudah diperingatkan dalam Quran dan Sunnah tentang bahaya lawan-lawannya. Lawan kejujuran adalah kedustaan. Lawannya amanah adalah pengkhianatan. Lawannya janji adalah menyelisihinya. Wa ahlul hadis arafu min ta'amulihim ma'a ahlil bid'i wa mu'amalati ahlil bid'i lahum. Sedangkan ahlul hadis mengenali keadaan mereka, ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat tadi, dan tahu bagaimana bermuamalah menghadapi mereka. Tahu. Anna lahum hadhil alamat, bahwa mereka punya tanda-tanda tersebut. Yasma'unaha bi adhanihim, para ulama mendengar dengan telinga-telinga mereka ciri-ciri tadi. Wa ya'rifunaha, dan mereka mengenalinya, ciri-ciri tadi, daripada ahlul ahwa. Ulama tahu, mereka dengar ini pengkhianatan, ini kedustaan, ini, maka mereka kenal bahwa mereka adalah ahlul ahwa. Maka Imam Sabuni yang memberi judul kitabnya Aqidatu Ashabil Hadis, Imam Sabuni memberikan judul kitabnya Aqidah Para Ashabul Hadis. Artinya bukan dari beliau sendiri. Ini adalah akidahnya para imam-imam ahlul hadis, itu maksudnya. Ternyata mereka, para imam-imam ahlul hadis, menyatakan azharu ayatihim, sebesar-besar tanda-tanda ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat, adalah permusuhan mereka terhadap hamalati akhbarin nabi. Permusuhan mereka terhadap para ahli hadis, permusuhan mereka terhadap para ulama ahli sunnah. Dengan apa? Dengan sifat-sifat tadi. Berdusta, menyatakan bahwa mereka ini jahil padahal mereka tidak jahil, menyatakan mereka enggak punya ilmu, menyatakan bahwa mereka itu bangkrut, enggak punya modal, padahal mereka orang yang sudah belajar sekian lama, alim, memiliki faedah-faedah ilmu untuk kaum muslimin, bahkan dijuluki sebagai imam-imam ahlus sunnah. Ini barakallahu fikum kadzab. Kedua, khianat. Dia sembunyikan ilmu yang dia punya. Dulu dia berkata, ini sebaik-baik murid saya. Tiba-tiba dia berubah. Menyatakan ini sejelek-jelek murid saya. Mana yang jujur? Yang ini apa yang itu? Ikhwani fiddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada kedustaan padanya. Wa ahlu ayat wa adharu ayatihim hadhihi abraz wa adhar alamati ahli bid'ah. Ini adalah sebesar-besar ciri ahlul bid'ah. Sebesar-besar ciri ahlul ahwa. La tajidu rafidiyan wala sufiyan wala siyasiyan wala hizbiyan wala man yaduru min fi falaki haula min al-kadzabin az-za'imin annahum salafiyun. Engkau tidak dapati satu Syiah pun Rafidhah, tidak satu Sufi pun, tidak satu Siasi pun, Siasi politikus, wala hizbiyan, tidak pula ada satu hizbi pun, tidak pula ada satu orang pun para pendusta yang berpura-pura dan mengaku sebagai salafi. La tajiduhu illa yubghid ahlal hadis. Tidak akan kamu dapati dari mereka seluruhnya kecuali pasti, mesti akan benci pada ahlul hadis. Mesti. Silakan lihat. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sururiyah, hizbiyah, ikhwaniyah atau mumayyah atau apalahilah namanya, silakan sami wala haraj. Orang-orang ini seluruhnya mengaku salafiyin. Tapi lihat, ketika mereka berusaha untuk mumayyi', berlembek-lembek dengan ahlul bid'ah yang ini, dengan ahlul bid'ah yang itu, dengan ahlul bid'ah yang sana, menyatakan semua mereka punya kebaikan, semua mereka punya kebaikan, lihat ujung-ujungnya. Siapa yang paling mereka musuhi? Hah? Siapa yang paling mereka musuhi? Para ulama ahlul hadis. Para ulama ahli sunnah. Sehingga mereka bisa tamayyuh, bisa berbasa-basi dengan seluruh ahli bid'ah. Rangkulan dengan mereka, berjalan bersama, mengadakan segala macam acara bersama. Tapi giliran mendengar ucapan Syekh Rabi, wajilat qulubuhum. Bergetar hati mereka. Bulu kuduk mereka berdiri. Jangan sebut-sebut Syekh Rabi. Sampai Nabi SAW al-afiyah, ada yang berkata, jangan sebut dia di majlis kita. La tunajjis majalisana bidzikri haula. Jangan bikin najis tempat kami dengan menyebutkan mereka. Syekh Rawi disebut, dianggap menajiskan tempat. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai Syekh Rawi menyatakan, astagfirullah, apakah aku lebih jelek dari anjing dan babi? Apakah kami para ulama yang mengkritik mereka dengan ilmu dianggap lebih jelek daripada anjing dan babi? Wallahi anjing dan babi disebut dalam majlis-majlis fikih di masjid. Bahwa anjing itu air liurnya begitu. Disebut apa enggak disebut? Disebut. Bahwa yang haram untuk dimakan adalah lahma khinzirin. Khinzir disebut. Tidak menajiskan tempat. Tetapi giliran ulama disebut, la tunajjis majalisana bidzikri haula. Jangan bikin najis tempat ini dengan menyebut mereka. Begitu bencinya. Begitu bencinya kepada ahli al-haji, ahli sunnah, para ulama. Maka jangan khawatir. Jangan khawatir kalian tertipu dengan para salafi palsu. Jangan khawatir tertipu dengan mereka-mereka yang berpura-pura menjadi salafi sunni, ahli sunnah. Jangan khawatir. Mengapa? Yang tidak bisa dibohongi adalah kecintaannya dan kebenciannya. Gak bisa dibohongi. Gak bisa dia membohongi dirinya sendiri. Kalau duduk di majlis ahli sunnah. Begitu. Lihat jam, gelisah. Kayak maling. Matanya lihat kesana kemari, duduknya enggak betah. Kadang-kadang keluar sebelum waktunya. Tetapi giliran di majlisnya ahlul ahwa, tenang tenteram. Ini enggak bisa dibohongi. Ini yang tidak bisa dibohongi, barakallahu fikum. Maka kata para ulama bahwa mereka bisa berpura-pura dalam segala hal illa, kecuali kecenderungan hati mereka yang enggak bisa mereka dustakan. Mereka akan cinta kepada orang yang sejenis mereka, dan mereka akan benci kepada ashabul hadis, kepada para ulama, kepada para masyayikh ahli sunnah, kepada Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan lain-lainnya. Mereka akan benci, mereka enggak suka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, selalu sepanjang sejarah ahlul ahwa yang dikritik dan dibantah selalu berkata bahwa masyayikh itu enggak tahu, mereka cuma duduk di tempatnya, mereka itu ditipu dengan orang sekitarnya. Itu dari dulu, wallahi wallahi wallahi, saya dengar dengan telinga saya dan belum ganti. 20 tahun yang lalu lebih mereka berkata seperti itu kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu dipengaruhi orang sekitarnya. Jangan fatwanya Syekh bin Baz. Tapi saat itu demikian, demikian, demikian. Sekarang Syekh Rabi dipengaruhi orang sekitarnya persis 100%. Tidak kurang, tidak lebih. Kenapa kok bingung? Kalau kita bisa melihat bagaimana walaknya mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada kita dan seluruh kaum muslimin kepada sunnah, kepada tauhid, dan semoga Allah Ta'ala memberikan sabat ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.